Allah Ta'ala solatul Jum'ah. Solat Jum'at. Sudah kita maklumi bagaimana solat Jum'at. Kullu man lazimatuhul maktubatu lazimatuhul Jum'ah. Setiap yang wajib solat lima waktu, maka wajib solat Jum'at. Yang wajib sholat lima waktu ya balik akil. Nah, setiap yang wajib sholat Jumat, sholat wajib, maka wajib sholat Jumat. Ini sudah jelas karena masuk dalam kitab Aqimus Shalah secara umum. Karena sholat Jumat adalah apa? Sholat. Kemudian kedua, masuk kitab secara khusus terkait dengan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini namanya khitab khusus di hari Jumat. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil di hari Jumat, maka bersegeralah. Iya. Idza kana mustautinan bi bina'in. Syaratnya, kalau dia tinggal di bangunan. Kalau dia tinggal, ini nanti keluar musafir. Akan perlu jelaskan nanti yang tidak wajib Jumat. Keluar musafir. Tinggal di bangunan, ya keluar yang orang yang tinggal di perkemahan. Yang tinggal di mana? Di perkemahan. Seperti orang-orang Arab Badui dulu, yang berpindah dari satu lembah ke satu lembah yang lain. Mereka tidak ada tempat tinggal yang tetap. Iya, ini yang dipersyaratkan. Ya, itu dipersyaratkan mukim. Bainahu wa bainaha farsakh amaduna. Yang wajib hadir Jumat di masjid adalah antara dia dan antara tempat yang ditegakkan Jumat itu satu farsakh dan di bawahnya. Satu farsakh, berapa kemarin satu farsakh? 5 kilo. Kalau kita sekarang, alhamdulillah, 50 meter. Ya? Antara dia dan antara Jumat. Dan ada yang tidak ada meternya. Nah, kita di baju lupa. Tinggal di atas, tinggal turun ke bawah. Wajib Jumat. Masjid sekarang dekat-dekat. Ya? Kalau seandainya tidak ada masjid, maka di kampung itu maka wajib dia datangi masjid yang ada. Kalau jaraknya satu farsakh 5 km. Iya? Dan famaduna dan di bawah dari 50. Artinya kalau lebih dari 5 km. Kalau di bawah dari 5 di atas 5 kilo enggak wajib dia pergi ke sana. Enggak wajib dia pergi ke sana. Ini yang mereka sebutkan syarat wajibnya Jumat. Syarat wajibnya Jumat. Alasan mereka, mereka katakan 5 kilo seperti itu. Karena katanya, dengan jarak yang seperti itu, ya, lebih dari itu tidak didengar lagi adzan. Tidak didengar lagi apa? Adzan. Biasanya adzan paling jauh katanya pelemparannya 5 kilo. Ya, 5 kilo. Iya, mereka berdalil dengan hadis umum. Ketika orang buta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin tidak hadir Jumat, tidak hadir sholat berjemaah, Nabi bertanya kepadanya atas maun nida, apakah kamu dengar adzan? Dia bilang na'am, ya, kata Nabi fa'ajib, maka jawablah. Maka di sini manut al-hukum, tempat yang digantungkan hukumnya adalah dengar adzan. Kapan dengar adzan? Wajib. Kalau tidak dengar, tidak wajib dia ke sana. Ya, tidak wajib ya kesan. Iya. Kemudian kata beliau ilal mar'a wal 'abda wal musafir wal ma'dzur bi maradin aw matarin. Kecuali perempuan, budak, musafir yang ada udzur karena sakit atau hujan atau khauf atau karena apa? Takut. Kalau hujan ya Demikian pula itu takut, ya sudah lewat kemarin. Demikian pula perempuan, tidak wajib baginya hadir Jumat. Demikian pula budak dan musafir. Dalam hadis walaupun diperselisihkan sahihnya, Syekh Albani sahihkan. Di dalam riwayat Imam Abu Daud dari Thariq Ibnu Shihab, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Jum'ah hakun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah." Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dilakukan secara berjamaah kecuali empat: abdun mamluk, budak, imra'atun aw imra'ah, perempuan, aw sobi atau anak kecil, aw marid atau ya orang yang sedang sakit. Adapun musafir, karena memang musafir tidak wajib berjamaah, maka tidak wajib baginya apa? Jumat. Kemudian kata beliau rahmallahu, hujan tentunya. Ya. Khauf sudah. Wa in hadaruha ajzathum. Wa lam tan'aqid bihim. Kalau mereka hadir Jumat, maka itu cukup bagi mereka. Artinya tidak perlu sholat duhur. Kalau ada perempuan hadir sholat Jumat, tidak perlu sholat duhur. Tidak perlu lagi sholat duhur, karena itu cukup bagi mereka. Ya, Jumat menggantikan sholat duhur tentunya. Tapi kata beliau, walam tan'aqid bihim, tidak sah Jumat dengan mereka saja. Artinya kalau ada semua perempuan yang menegakkan Jumat, tidak dianggap tegakkan Jumat. Tidak sah. Mereka ini hanya tabi, pengikut saja. Kalau hadir, mereka sendiri dianggap sah solatnya. Ya, tidak perlu solat duhur. Tapi kalau hanya mereka yang ada, maka tidak dikatakan Jumat telah terpenuhi. Jumat telah terpenuhi. Ini yang mereka ingin dalam masalah ini. Illal ma'dur idza hadaraha wajabat alaihi wa aqadat bihi. Kecuali yang punya udur tadi, orang sakit. Kalau dia hadir Jumat, maka wajib baginya sholat Jumat kalau dia hadir. Kan begitu. Dia kan diberikan keringanan karena dia berudur saja. Tapi kalau dia hadir, wajib hadir. Wajib dia Jumat wa aqadat bihi, dan dianggap terpenuhi Jumat itu dengan dia. Paham kan? Artinya kalau orang-orang sakit tadi pergi berjamaah sholat sholat Jumat, dianggap telah terpenuhi syarat Jumat. Karena syarat Jumat akan dibicarakan sebentar terkait dengan bilangannya. Terkait dengan apa? Bilangannya. Berapa orang baru dianggap Jumat itu in aqadat, dianggap terpenuhi. Akan datang sebentar. Wa min syarti sihhatiha, di antara syarat sahnya fi'iluha fi waqtiha, dilakukan di waktunya. Di antara syarat sahnya Jumat adalah kalau dilakukan di waktunya. Ini ijma. Tidak sah sholat Jumat kecuali pada waktunya. Tidak sah sholat Jumat kecuali pada waktunya. Setelah itu kita bicarakan kapan waktunya. Penulis sudah sebutkan kapan waktu sholat Jumat. Ini yang kemarin saya isyaratkan. Berbeda pendapat terkait dengan waktu sholat Jumat. Mayoritas ulama rahimahumullah, mereka menjelaskan bahwa waktu sholat Jumat adalah waktu duhur. Waktu sholat Jumat adalah apa? Waktu duhur. Itu mayoritas. Iya. Maka tidak wajib dan tidak sah sholat Jumat kecuali setelah masuknya waktu. Dan terus ada waktu Jumat sampai masuknya waktu asar. Panjang. Waktu Jumat itu dari zawal sampai masuk waktu asar. Iya, waktunya. Ini pendapat jumhur. Sementara orang Hanabilah, ini yang saya isyaratkan kemarin, Mereka mengatakan bahwa awal waktu zuhur adalah awal waktu sholat id. Awal waktu sholat zuhur adalah awal waktu sholat id. Sholat id kapan? Pagi. Setelah naik matahari. Sudah, itulah awal waktu sholat Jumat. Inilah sebab perselisihan mereka nanti itu yang kemarin saya isyaratkan. Ya, Hanabila mengatakan tidak boleh jamak asar ketika orang sholat apa? Jumat. Karena pendapat mereka seperti itu. Itu yang mereka katakan. Iya. Berarti dia paling tidaknya katanya sebelum zawal. Walaupun mereka juga tetap katakan setelah zawal lebih utama. Bertepatan dengan pendapat jumhur. Dan benarnya adalah pendapat mayoritas ulama. Ini Jumat adalah pengganti dari zuhur. Di hari Jumat. Pengganti dari zuhur di hari Jumat. Karena kalau dia dilakukan maka gugur zuhur. Sementara id kalau orang lakukan tidak gugur zuhur. Tidak gugur apa? Zuhur. Paham kan? Beda kalau id. Kalau ada orang id, gugur Jumat. Kalau di hari Jumat. Tapi tidak gugur sholat zuhur. Kalau orang tidak pergi sholat Jumat, tetap wajib sholat zuhur. Kan begitu? Tapi kalau orang sholat Jumat, gugur sholat. Gugur sholat zuhur. Kan begitu? Jadi tidak bisa dibawa ke id. Dia dibawa ke zuhur lebih cocok. Dibawa ke zuhur lebih cocok. Iya. Ini yang benarnya pendapat mayoritas ulama. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala fi qaryah. Ini syarat sah yang kedua. Dilakukan di qaryah. Di kota. Bukan di pedalaman. Bukan di yang ada. Ya kampung yang berpindah-pindah tadi. Di lembah-lembah tempat orang berpindah. Harus ada qaryah. Qaryah itu yang ada bangunannya. Bukan qaryah harus di kota besar. Pokoknya harus ada apa? Yang ada bangunannya. Ya, bangunan tempat orang menetap. Bukan rumah-rumah kebun. Paham kan? Iya, harus di bunyah, bangunan. Iya. Ini termasuk syarat sahnya. Kemudian wa ayyahduruha minal musautinin biha arba'una min ahli wujubiha. Yang menghadirinya dari orang yang tinggal tadi itu di rumah 40 dari orang yang wajib Jumat. 40 dari orang yang wajib Jumat. Ini tadi mengeluarkan yang tidak wajib Jumat dari perempuan. Ya. Dan dari siapa tadi? Ah, budak. Musafir. Ya, orang sakit. Dipahami? Tapi orang sakit tadi kan sudah dikecualikan. Ashabul adar kalau dia hadir dianggap sah. Karena mereka kan boleh tidak hadir karena ada udurnya. Jadi kalau ada misalnya jemaah laki-lakinya 10 orang. Ada perempuannya 30 orang. Tidak sah. Jumatnya. Menurut pendapat ini. Karena harus 40 yang wajib Jumat. Dipahami pendapat ini? Harus 40 yang wajib Jumat. Ini pendapat. Ini pendapat. Iya. Dan berselisih para ulama terkait dengan ini. Orang Hanafiyah. Iya. Mereka mengatakan bahwa mereka dalam hal ini punya dua pendapat. Ada mereka, di antara mereka ada mengatakan ya. Kalau hadir selain imam satu orang. Artinya kalau dua orang sudah cukup. Ada juga di antara mereka bilang tiga orang sudah cukup. Syafi'iyah Hanabilah mereka mempersyaratkan orang Syafi'iyah dan Hanabilah sebagaimana di buku tidak boleh kurang dari 40. Tidak boleh kurang dari 40. Sementara Malikiyah katanya harus 12 laki-laki. Ya, harus 12 laki-laki. Dan yang benar dari semua pendapat yang berbeda tadi di atas itu. Bahwa Jumat itu wajib. Dan sah. kalau telah hadir 3 orang, imam dan 2 orang jemaah. Imam dia sebagai khatib, ya. Kemudian dua orang jemaah, satu muadzin. Satu duduk mendengar. Paham kan? Sah. Kenapa? Nanti akan disebutkan alasannya. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala. Kenapa? Karena tiga itu aqallul jama'. Tiga itu jamak yang paling sedikit. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari hadis Abu Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin la tu'addin wa la tuqam fihi musallah illa istahwada 'alaihim syaitan." Lihat. Tidaklah tiga orang dalam suatu kampung tidak ada, tidak ditegakkan pada mereka solat kecuali syaitan akan berkuasa atas mereka. Ini menunjukkan bahwa paling sedikit harus berapa? Tiga. Kan Nabi bilang tidaklah tiga orang. Kami ini paling sedikit tiga. Ini isyarat namanya. Ini adalah isyarat. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, selanjutnya selesai itu. Yang benarnya tidak dipersyaratkan 40. Ya, tidak dipersyaratkan 40. Wa yataqaddama khutbatan. Sebelum sholat Jumat, dia didahului oleh dua khutbah. Khutbah Jumat. Fi kulli khutbatin hamdulillah ta'ala wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap khutbah itu ada pujian terhadap Allah. Khutbah pertama ada pujian, khutbah kedua ada pujian. Dan solawat atas Nabi, ya. Dan solawat atas Nabi. Wa qira'atu ayat, dan harus ada membaca ayat. Tidak boleh khutbah beritanya berita duka. Ya, katanya ada sebagian masjid kalau khutbah Jumat itu pengumuman. Ya, yang naik khutbah pemerintah, yang naik khutbah kadang ketua kepala desa. Kepala desa umumkan bahwa ada proyek. Tidak ada ayat sama sekali, tidak sah Jumat. Ya, tidak sah Jumat. Ada kampung seperti itu. Saya pernah ditanyakan, gimana Jumat ini? Tidak sah. Dan Jumat itu harus apa? Paling tidak satu ayat. Siapa naik innalhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, selesai, dia turun, alhamdulillah, turun, sah. Yang penting satu ayat, paling sedikit. Yang penting dia puji Allah, salawat atas Nabi, sampaikan seayat, turun, sah. Tapi kalau tidak ada ayat, tidak sah. Tidak sah. Ini yang disebutkan. Iya. Walaupun sebagian para ulama, mereka ada yang mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan. Harus ada ayatnya. Maksudnya yang disebutkan. Kalau dia ceramah, khutbah Jumat, ada isi mau'idah, nasihat yang mendekatkannya ke surga, menjauhkannya dari neraka. Ini kan kandungan ayat. Itu sudah dianggap sah. Sudah dianggap sah. Ya, kalau dia tidak sampaikan ayatnya, tapi yang dia bicarakan adalah semakna dengan apa? Ayat. Itu juga sudah dianggap apa? Sah. Iya, seperti itu. Iya. Kemudian wal mau'idhah. Harus ada nasihat. Karena ini berkumpulnya banyak muslimin. Ya. Dan ini juga yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau berkhutbah, beliau banyak menasihati kaum muslimin. Ya, banyak menasihati kaum muslimin. Sangat banyak khutbah Nabi. Banyak dinukil, beliau pernah khutbah baca surah Qaf, memberikan mau'izah, memberikan nasihat pada kaum muslimin. Kalau di sini banyak hadisnya kalau mau'izah di khutbah. Wa yustahab ayyakhtuba 'ala mimbar. Ya, jelas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil apa? Mimbar. Tidak diperintahkan khutbah di atas mimbar, tapi disunahkan untuk mengambil apa? Mimbar ketika khutbah. Fa idza sa'ida aqbala 'alan nas fa sallama 'alaihim. Kalau dia telah naik mimbar, maka dia menghadap kepada manusia dan salam. Yaitu dia bilang apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu duduk, jangan dilanjut. Ya, karena kadang kalau pemula habis salam langsung innalhamdulillah, di bawah teriak-teriak subhanallah, belum adzan. Itu pernah teman, alhamdulillah, tidak usah disebut namanya, dia naik khutbah di bawah teriak-teriak subhanallah, subhanallah, kenapa ini, kenapa subhanallah, ternyata belum adzan, dia habis salam langsung innalhamdulillah ceramah di tol. Nah, insyaallah. Iya. Ini kan dulu awal-awal kita dipanggil khutbah Jumat. Dan dulu kita tidak pernah khutbah, tidak dipanggil sama orang khutbah. Tapi tiba-tiba lama-lama dipanggil khutbah. Jadi tidak pernah ya gemetar baju di bawah sama sarung. Iya. Jadi akhirnya lupa. Ya, yang dipelajari. Jadi pertama sekali yang dilakukan naik menghadap ke manusia salam. Salam. Iya. Tsumma yajlisu ila faragil adzan. Kemudian duduk sampai selesai adzan. Karena ini dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh contohkan. Karena setiap beliau naik mimbar, beliau salam menghadap dulu ke manusia, kemudian duduk sampai selesai apa? Adzan. Tsumma yaqumul imam fa yakhutub. Kemudian dia berdiri ya dan berkhutbah. Dan hukum berdiri di khutbah di sini adalah sunnah. Artinya kalau dia tidak mampu berdiri, tidak ada masalah. Karena tujuan dari ilah, sebab dari berdiri ini adalah ablaq fi isma'in nas, lebih ya mendengarkan manusia. Lebih dalam memperdengarkan manusia. Karena tujuan khutbah itu untuk memperdengarkan orang mau'idhah. Tapi siapa yang tidak mampu berdiri, boleh duduk, tidak apa. Boleh duduk, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan hukumnya adalah sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Karena hanya dinukil dari perbuatan Nabi. Tidak ada apa? Perintah. Bahkan Nabi SAW beliau kalau khutbah berdiri, apakah di Jumat atau Id. Tsumma yajlis. Kemudian dia duduk ya, di khutbah pertama ya. Setelah khutbah dia duduk. Tsumma yaqumu fa yakhutubu al-khutbah tsaniyah. Kemudian berdiri lagi dan khutbah-khutbah yang kedua. Ini sunnahnya. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtubu qa'iman tsumma yaq'udu tsumma yaqumu kama taf'alunal an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, berkhutbah berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri, sebagaimana kalian lakukan sekarang ini. Sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini. Ini hadis semua tadi itu. Hadis Abdullah ibn Umar. Thumma tuqam. Kemudian setelah itu apa? Dia ditegakkan, dikomatkan, sholat. Iya. Fayanzil, dia turun, fayusolli bihim rak'atain. Ya, dia turun dan sholat mengimami mereka dua rakaat. Ya jaharu fihi mal qira'ah. Ini masalah mudah semua, karena masalah yang tidak samar bagi banyak orang. Dia jaharkan padanya apa? Qira'ah. Karena di antara kenapa ini mudah, karena berjalan di tengah kaum muslimin seperti itu. Dia jaharkan padanya qira'ah. Belum dah sebutkan apa bacaannya. Datang dalam hadis ya, bahwa Nabi SAW, sebagaimana telah lewat di pembahasan bacaan Nabi, kalau sholat Jumat belum membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Demikian pula belum baca surat Al-A'la. Demikian pula apa? Al-Ghasyiyah. Paham kan? Di Jumat sudah lewat pembahasannya di bacaan sholat Zuhur dan sholat Jumat. Kemudian kata beliau rahimahullah, faman adraka ma'ahu minha raka'ah atammaha jum'atan wa illa atammaha dhuhra. Masya Allah. Siapa mendapat bersama imam satu rakaat, maka sudah dia sempurnakan sebagai sholat Jumat. Artinya dia tetap setelah itu sempurnakan satu rakaat. Kalau tidak, maka dia sempurnakan duhur. Artinya misalnya dia masuk masjid, imam sudah tasyahud, sudah sholat duhur, tidak sholat Jumat, tidak sholat Jumat. Memang para ulama berselisih ini terkait dengan orang mendapat imam lagi Jumat, sholat Jumat. Imam yang membaca lagi sholat apa? Jumat. Berselisih para ulama. Ya, para ulama berselisih. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa seperti yang ada di buku, Jumat itu tidaklah didapat kecuali dengan mendapatkan satu rakaat sempurna, paling tidak di ruku. Paling tidak apa? Di ruku. Ini dinukil pendapat mayoritas yang seperti itu. Siapa yang mendapat satu rakaat penuh, maka dia sholat duhur. Sholat apa? Duhur. Saya tadinya orang sholat, kita pergi buang air misalnya, mubar. Ya, atau mubar. Orang sholat pergi buang air, ya, terus tidur di WC. Karena mubar seperti itu, alhamdulillah. Pergi ambil buku, tidur. Hendak hadir pelajaran. Alhamdulillah. Kadang seperti itu. Sabar mubar ya. Iya, misalnya dia tidak bangun kecuali dia masuk, ternyata sudah apa? Sujud atau tasyahud. Apakah dia dapat Jumat? Tentu rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Apakah dapat Jumat? Tidak. Dia kodok sholat duhur. Artinya kalau dia berdiri, dia sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Jelas? Ini kata mereka. Ini pendapat mayoritas. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man adraka rakaatan minas sholati ma'al imam, faqad adraka sholat. Lihat ini. Siapa yang mendapat satu rakaat dari sholat bersama imam, satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan apa? Sholat. Telah mendapatkan sholat. Ini hadis. Sementara, ya, ulama yang lain, mereka, ya, seperti Abu Hanifah, beliau berpendapat, siapa yang mendapatkan saja bagian dari sholat bersama imam, walaupun tasyahud, bahkan kalau dia hanya mendapat sujud sahwi, kalau ada imamnya tadi di sholat Jumat lupa, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam, dia dapat itu sujud sahwi. Menurut Hanafiya dapat. Dia sholat Jumat. Dia sholat apa? Jumat. Artinya kalau dia dapat itu, dia datang. Ya seperti kasus tadi mubar, hayalan ilmu mubar ya, jangan marah ya. Hayalan. Nah, iya. Menghayal saja. Untuk menggambarkan bagaimana itu hukum. Tidak ada masalah. Supaya tergambar apa? Itu hukum. Iya. Maka dia telah dapat sholat Jumat. Artinya kalau dia bangun, dia lakukan berapa kali, berapa rakaat? 2 rakaat. Ini pendapat Hanafiya. Ini pendapat Hanafiya. Iya. Dalam masalah ini, mana yang kuatnya? Kalau kita lihat hadis ya, tentunya yang kuat adalah pendapat yang mana? Jumhur. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Ada dibilang ma'al imam. Man adroka rok'atan minas sholati ma'al imam, faqad adroka sholat. Ya, siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, paham ini? Maka sungguh dia telah dapat apa? Sholat. Jelas? Ini yang benarnya dengan adanya hadis tadi. Pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Wa kadzalika idza naqasal adadu. Demikian pula kalau kurang jumlahnya. Yang tadi itu, yang mereka bilang harus berapa tadi? 40. Paham? Kalau kurang jumlahnya mereka sholat apa? Sholat apa? Duhur. Kan ini kan atoba illa tadi. Kalau kurang jumlahnya, yang benarnya tadi berapa jumlahnya? Hah? 3. Artinya kalau satu, kalau di atas pendapat itu. Kalau cuma satu. Hah? Sholat duhur. Sholat duhur. Karena susah ini kalau satu. Dia muadzin. Kan dia naik mimbar. Setelah itu harus azan. Setelah itu harus? Hah? Naik lagi, khutbah. Setelah itu qomat. Dah susah mubar. Betul enggak saudaraku? Betul enggak? Hah? Tidak wajib Jumat. Yang harus dia lakukan apa? Sholat duhur. Itu pendapat yang kuat tadi itu. Tapi menurut Hanabila tidak boleh Jumat di situ. Kalau kurang dari berapa? 40. Artinya kita pergi Jumat di kampung lain, di masjid lain yang supaya terpenuhi apa? Hah? Terpenuhi syarat sah Jumat. Itu menurut tadi pendapat. Tapi kan kita telah kuatkan. Yang penting ada 3 orang sah Jumat. Mereka sholat Jumat. Al-Qurajal Wab Waqada sallu rakatan atamuha Jum'ah wa illa atamuha duhra. Atau keluar waktu dan mereka telah sholat satu rakaat, maka sudah dia sholat Jumat. Gini, dia Jumat di akhir waktu, hampir masuk waktu asar, dia sudah ceramah khutbah, dia sholat baru satu rakaat, sudah adzan asar. Sholat apa itu? Dia lakukan. Hah? Sholat Jumat. Tidak apa-apa, kan dia telah dapat satu rakaat dari waktu. Jelas ini? Ya kan, kan tadi man adroka rokaatan, itu hadis umum itu. Man adroka rokaatan minas sholati ma imam fakod adroka as-sholat, telah dapat sholat itu. Jelas ini? Wa illa atamu hadhuhra, kalau tidak sampai satu rakaat dia khutbah, ya setelah itu belum satu rakaat adzan masuk waktu asar, maka dia sholat apa? Sholat apa? Duhur. Sholat duhur. Jelas ini? Ini terkait dengan waktu. Wala juzu ayu sholli fil misr akthar min jum'atin min jum'atin. Tidak boleh katanya sholat di kota lebih dari satu jum'at. Artinya aturannya. Tapi ini kan pemerintah yang atur. Kalau pemerintah izinkan ya alhamdulillah, tidak ada masalah. Aturannya yang dilakukan oleh Nabi di Madinah hanya ada satu tempat sholat Jumat di Masjid Nabi. Di semua orang datang, walaupun di wadi-wadi, di kampung-kampung. Paham? Tidak boleh ada dua apa? Jumat. Tapi kalau dilihat ini masjid ini sudah cukup, ini namanya maslahat. Ini namanya apa? Maslahat. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa dipersyaratkan sholat Jumat itu ditegakkan di masjid jami. Ditegakkan di mana? Di masjid jami. Paham kan? Tapi kalau tidak cukup, kemudian pemerintah izinkan, ini kembali kepada penguasa, maka boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Paham kan? Seperti kita di sini, kalau ke Almanar kan, meledak Almanar, terbongkar semua nanti temboknya. Ya, kalau kita juga ke apa di belakang? Alfitra. Alfitra namanya. Ya, tidak cukup juga. Ya, kita di sini, alhamdulillah. Kan begitu, masing-masing sekarang, karena banyaknya kaum muslimin, itu tidak ada masalah, karena hajah, karena dibutuhkan. Asalnya, tidak boleh ditegakkan sholat Jumat di kota kecuali satu saja. Tapi karena kebutuhan, boleh. Illa antadu wal hajah ila aktaro minha. Dah, kecuali kebutuhan menuntut untuk lebih dari satu. Tangga ini, karena al hajah bimanzilati ad-daruro, sudah saya sampaikan. Kebutuhan itu sama dengan apa? Darurat. Ini dalil umumnya. Ya, kalau dibutuhkan sudah itu dibolehkan. Ya, dibilang cuma satu tadi karena Nabi lakukan, enggak pernah bagi-bagi apa? Salat Jumat. Hanya satu Jumat. Wa yustahab liman atal Jum'ah ayat tasil. Disunnahkan bagi orang yang datang salat Jumat untuk mandi. Para ulama memang berselisih terkait dengan hukum mandi Jumat. Di antara para ulama ada mengatakan wajib mandi Jumat. Ini pendapat orang-orang Zuhiriyah. Demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa mandi Jumat adalah wajib. Bahkan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dengan dalil hadith Nabi SAW, kata beliau dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, guslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Wa mandi di hari Jumat wajib bagi setiap orang yang telah mimpi. Maksudnya telah balik. Yang telah masuk di usia, balik. Ini kan jelas katanya. Ini pendapat orang Zahiriyah. satu riwayat dari Imam Ahmad, ini juga dipilih oleh siapa? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Sementara mayoritas ulama mereka menyatakan tidak wajib, dia adalah sunnah. Sunnah ini adalah pendapat mayoritas dipilih oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan atas sunnahnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, hadis riwayatkan oleh Abu Daud. Kenapa Abu Daud? Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa tatahhar mastata'a min tuhrin wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu bainatnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Siapa yang tidaklah, kata Nabi, tidaklah seorang lelaki mandi di hari Jumat, kemudian dia bertoharoh semampunya, berparfum dengan semampunya, dia pakai parfum dari rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia sholat apa yang dituliskan untuknya, kemudian dia diam ketika imam berkhutbah, kecuali akan diampuni untuknya antara dia dan antara Jumat berikutnya. Sisi pendalilannya karena digandengkan mandi Jumat dengan pakai parfum. Apa hukum pakai parfum di hari Jumat? Hah? Sunnah. Kalau kita katakan mandi Jumat adalah wajib, berarti parfum juga harus apa? Wajib. Tapi kan disepakati walaupun oleh pendapat yang pertama tadi. Iya, bahwa pakai parfum di hari Jumat adalah apa? Sunnah. Dipahami ini? Sunnah. Iya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa yaumal Jum'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal." Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengan ladan nikmat. Tapi siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Jadi Nabi kan kasih tahu dua. Siapa yang berwudu sudah baik, tapi siapa yang mandi, maka apa? Itu lebih utama. Lebih utama. Ini pendapat. Ini pendapat yang mengatakan apa? Sunnah. Sebagian ulama pilih jalan tengah. Karena ada sebagian isyarat dari hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah, pernah para sahabat yang berada di lembah-lembah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, salat Jumat. Penuh masjid dengan bau badan mereka karena mereka berjalan dari lembah ke Masjid Nabawi berkeringat. Ditimpa oleh debu-debu jalanan. Sehingga banyak bau. Banyak bau parfum yang tidak sedap. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya kalian mandi di hari kalian ini." Itu sebagian dalil yang dipakai oleh orang-orang Hanabila mengatakan wajib mandi Jumat. Dikompromikan. Kalau jumhur malah kompromikan. Ya. Mereka katakan tetap kita katakan sunnah kecuali orang yang punya bau badan yang sangat bau mengganggu temannya, maka ini apa? Wajib baginya mandi. Jadi lihat. Mandi Jumat sunnah. Tapi kalau punya bau badan, maka mandi Jumat apa? Wajib. Paham gak ini? Jelas ini? Ya, kalau ada keringat yang mengeluarkan bau. Yang mengeluarkan bau. Ini Masya Allah, tafsir tadi itu adalah tafsir Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Ya. Wajib, itu Ibnu Taimiyah ambil jalan pertengahan. Wajib bagi orang yang punya keringat dan keringatnya bau. Sunnah bagi orang yang tidak punya keringat atau punya keringat tapi keringatnya apa? Tidak bau. Kan orang Masya Allah. Ada orang Masya Allah, saya ada teman, dia berapa hari tidak mandi, ada keringat terus tapi tidak bau. Tidak ada baunya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada orang seperti itu, nyata. Tapi ada juga orang keringat sedikit sudah lari lalat-lalat di sampingnya. Dipaham ini? Ada memang. Ada memang seperti itu. Maka kata Ibnu Taimiyah, siapa yang punya keringat yang seperti itu wajib mandi di hari Jumat. Siapa yang tidak, maka sunnah. Rincian bagus, rincian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Paham ya? walaupun pendapat jumhur itu memang punya sisi kekuatan, walaupun punya keringat, tidak ada bedanya. Tidak ada apa? Bedanya. Karena hadis tadi umum. Hadis yang disebut oleh jumhur itu umum. Mau punya keringat atau tidak, ya itu kan perkara nisbi. Tidak bisa dijadikan hukum. Ya, perkara apa? Nisbi. Karena juga orang kalau bau keringatnya, belum tentu langsung keluar baunya. Belum tentu langsung keluar apa? Baunya. Apalagi sekarang kan bisa mandi hari ini, ya pakai tawas, bisa nanti mandi Jumat berikutnya. Ya kan? Teman-teman dulu di Yaman begitu. Karena makbar dingin sekali, mandinya Jumat saja. Caranya, saat mandi Jumat pakai tawas banyak-banyak. Ya kan? Jadi keluar, tidak keluar bau. Tidak keluar bau. Atau setiap hari dipakai saja pengharum ketiak. Karena kalau mandi setiap hari, Masya Allah. Iya. Bisa pingsan. Karena dingin sangat, apalagi saat musim dingin. Jadi mereka mandi di hari Jumat saja. Kenapa mandi hari Jumat? Itu pun karena pondok sumbang air panas. Jadi dimasakkan air di panci besar. Setelah itu antri kita. Mengambil, jadi masing-masing pegang ember. Nanti dituangkan masing-masing satu ember, pergi ke WC. Antri, air. Dimasakkan. Mau masak sendiri, tidak ada uang. Kan begitu, alhamdulillah. Orang belajar lah rata-rata di Yaman orang miskin kalau di Yaman. Kalau di Saudi alhamdulillah yang belajar orang-orang kaya. Karena ada gajinya. Kalau di Yaman menderita, alhamdulillah. Bagus juga menderita, alhamdulillah. Iya. Iya. Jelas kan? Artinya kalau kita tidak mandi tidak ada masalah. Tidak mandi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena bau badan itu perkara nisbi. Tidak bisa dijadikan kaidah umum. Nah, kaidah umum. Kemudian setelahnya wayal basu saubain nadifain wa tatayyab wa yukabbiru ilaiha wa yubak afan wa yubakkiru ilaiha. Dia pakai pakaian dua pakaian ya di Jumat, walaupun di sholat-sholat lain boleh di satu pakaian, boleh pakai sarung saja, kemudian sesuatu disimpan di atas punggung, masalon enggak apa-apa, berupa talika atau apa enggak apa-apa, boleh. Hanya pakai sarung, kemudian pakai apa? Sesuatu di sini. Ya, di punggung. Tidak apa-apa. Tapi kalau hari Jumat, disunahkan pakai dua pakaian. Karena banyak, banyak orang. Banyak orang. Iya. Wa tatayyab, semua ini sunnah. Hadisnya tadi sudah disebutkan. Dia memakai parfum. Wa yubakkiru ilaiha. Dia segera pergi ke Jumat. Ini juga sunnah. Segera pergi ke Jum'at. Ya. Ini yang sunnah. Segera. Paham Ismail? Ya. Segera. Kecuali sibuk Ismail. Seperti para pedagang dulu di masa sahabat. Ya. Mereka tidak masuk masjid. Kecuali adzan pertama. Kecuali adzan pertama. Tapi adzan pertama mereka. Antum perhatikan. Adzan pertama. Kita sangat disayangkan. Adzan kedua. Baru masuk. Itu sudah salah. Itu sudah salah sekali itu. Karena malaikat sudah tutup apa? Bukunya. Para sahabat dulu sibuk bagaimanapun. Adzan pertama sudah masuk masjid. Adzan. Kan ada dua adzan. Ya. Sudah adzan pertama langsung masuk masjid. Sesibuk apapun. Ya. Karena itu yang mereka pahami. Karena ketika masuk setelah adzan kedua. Sudah dapat keutamaan. Karena kalau telah naik khutib. Para malaikat sudah tutup buku. Ya, artinya kita sholat Jumat tapi tidak tercatat sebagai orang yang melakukan Jumat. Sholat Jumat tapi tidak tercatat di catatan malaikat. Iya kan? Ini kita harus malu pada malaikat. Banyak santri, Masya Allah. Iya, santai-santai saja. Nanti saya lihat berapa kali saya naik, baru mas. Bahkan saya lewat, saya sengaja misalnya tidak sholat di situ. Saya lewat belakang langsung. Kenapa masih naik? Nanti saya naik sudah tutup itu buku. Jadi kan saya tunggu dulu biar saja dia dulu masuk. Iya, itu enggak pantas. Masa orang-orang di luar malah bicarakan antum. Kita ini setengah matinya ke baju rupa mau sholat. Saya lihat di sana santri. Ya itu hukum per orang. Iya, dalam hal itu enggak ada hidayah dari Allah. Enggak ada hidayah dari Allah untuk melakukan sunnah. Jangan anggap bahwa orang belajar di pesantren as-sunnah semua sudah sunnah. Banyak di sana. Orang jelas sholatnya sesuai sunnah, tapi sholat di al-manar yang tidak sesuai sunnah. Banyak di sana, saya bilang begitu. Jadi jangan anggap kapan nyantri di As-Sunnah sudah Masya Allah Indra. Belum tentu, karena banyak orang di sana belajar terpaksa. Ada juga orang belajar karena dipaksa orang tua, ada yang belajar karena lari dari pekerjaan orang tua, kan macam-macam. Dan ada juga yang belajar karena memang mau belajar. Jelas kan? Jadi maksudnya saya cuma ingin menjelaskan kepada mereka bahwa ya, mengamalkan sunnah itu perlu hidayah lagi. Perlu hidayah lagi. Alhamdulillah. Paham kan? Ini semua ada dalilnya. Ini semua ada dalilnya. Ada pakai parfum jelas tadi. Adapun datang dengan segera, tentunya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabati tsumma roha fa ka'anna ma qarraba badana wa man roha fi sa'ati tsaniyah fa ka'anna ma qarraba baqara wa man roha fi sa'ati tsalitsah fa ka'anna ma qarraba kabsan akron wa man roha fi sa'ati rabi'ah fa ka'anna ma qarraba dajajatan wa man roha fi sa'atil khamisah fa ka'anna ma qarraba baydatan fa idza kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Hati-hati, ada orang kadang dijelaskan oleh sebagian para ulama salah memaknai hadis. Ada yang mengatakan siapa yang mandi di hari Jumat dan membuat orang mandi. Kalau membuat orang mandi, artinya di hari Jumat dia junub. Dia mendatangi apa? Istrinya. Indah. Yang diinginkan adalah ada memang hadis maniktasala yaumal jum'ah wa ghassala. Siapa yang mandi di hari Jumat dan memandikan. Itu dia terjemahkan seperti itu. Tapi maknanya ternyata bukan. Ketika kita lihat makna al-athar, ini ternyata salah terjemah. Ya, maksud di sini maniktasala yaumal jum'ah wa ghassala, siapa yang mandi di hari Jumat dan dia ghassala, maksudnya dia mencuci kepalanya seperti mandi junub. Diterangkan di hadis lain. Di sini maniktasala yaumal jum'ati guslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, bukan dia membuat orang lain mandi. Ini namanya kita kompromi, kita kumpul semua hadis dulu baru tahu apa maksudnya itu. Maksudnya siapa yang mandi di hari Jumat dan mencucinya, maksudnya mencuci kepala seperti mandi junub, kemudian dia pergi ke masjid dengan segera, maka seakan-akan dia berkurban unta. Kemudian siapa yang pergi di jam yang kedua, maka dia seperti berkurban sapi. Maksudnya pahalanya. Siapa yang pergi di jam yang ketiga, maka seperti dia berkurban kambing jantan. Siapa yang pergi di jam yang keempat, maka dia seperti berkurban ayam. Siapa yang pergi di saat jam yang kelima, maka seperti dia berkurban telur. Paling sedikitnya telur. Kalau imam telah keluar, malaikat hadir mendengarkan ceramah. Mendengarkan apa? Ceramah. Artinya tidak dicatat lagi, tidak dilihat lagi siapa yang masuk. Siapa yang masuk. Ini keutamaan tabkir. Keutamaan hadir segera di masjid. Ini kalau tidak ada kesibukan. Ya, kecuali antum orang sibuk, bekerja, ada anak yang mau dikasih makan, ada istri. Ya, ini dimaafkanlah kalau kesibukan. Tapi kalau ada yang tidak punya anak, tidak punya istri, kemudian tetap terlambat, wah ini Masya Allah. Lewat sunnah. Lewat sunnah. Kecuali antum juga sebagai khotib. Karena memang khotib itu sunnahnya dia masuk saat masuk waktu. Memang sunnah seperti itu. Khotib tidak boleh masuk duluan di masjid. Itu sunnahnya. Walaupun kalau dia sudah masuk di masjid, tidak ada masalah. Tapi sunnahnya itu khotib, dia masuk saat mau adzan. Sudah masuk apa? Waktu. Ini sunnah kecuali khotib. Dan kalau dia kita sebagai makmum, maka kita datang cepat. Itu sunnahnya. Habis waktu ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Alhamdulillah. Karena agak panjang memang sedikit. Insya Allah sisa sedikit lagi. Kemudian langsung nanti masuk di solat Id. Adha ataupun fitri. Insyaallah. Sedikit lagi ini. Karena tinggal solat sunnah sedikit lagi. Tinggal berapa lagi? Sedikit, Masya Allah. Jilid satunya. Alhamdulillah. Habis waktu dah. Nada más.